tak pasti omongannya jajan kayak bendera, utara angin, selatan ke selatan, utara utara. Bagaimana ini? Calonnya istrimu nanti saya pilihkan anaknya Pak Wirjo. Cantik. Cantik. Putih. Putih. Kalau minum kopi di lehernya kelihatan lebih saking putihnya. Karena putihnya. Kalau minum kopi kelihatan. Wah potongannya benar. Bodinya. Wajah nih. Wajahnya. Oval. Oval. Apa itu oval? Opal itu bulat tapi panjang gitu. Nah, udah pokoknya yuk, sekarang mau kemana? Saya mau pergi dulu ke rumah teman. Coba, anak-anak sekarang tuh begitu, Mami. Tidak mau menurut orang tua. Kan coba sudah dikuliahkan begitu ongkosnya banyak, gak mau ikut orang tua. Itu kan caranya begitu gimana, Mami? Tapi caranya kalau memberi saran sama anak muda itu jangan terlalu kasar. Kenapa? Jadi kita harus tahu kelemahannya anak itu bagaimana untuk maunya dikawinkan gitu. Jadi omongin aja sehari kasih uang 1 juta. Kalau enggak dihabisin dipukulin gitu aja. Oh, satu hari dikasih uang 1 juta harus habis. Habis. Kalau enggak habis dipukulin itu aja. Oh, begitu, Mami. Iya, jadi anak nurut akhirnya. Kalau enggak nurut tetap enggak nurut, uang habis. Ya kita gelandangan jadinya. Kan kita jadi kere nanti. Maka itu kalau memang ini tujuannya Mas Cahyono anak itu dikawinkan, ya tetap dikawinkan. Apa kita kalah dengan anak? Pokoknya saya kira mau gak mau satu hari dua hari. Lama-lama kan pasti mau. Mau. Dulu Mami sama saya dulu saya jatuh cinta pertama kali kan gak mau. Gak mau. Tapi lama-lama gak mau. Nah itu kecelakaan bagi saya. Kok kecelakaan? Oke, masak-masak sana dulu. Nah, ini persiapan untuk tamu-tamu ya. Ya, masak-masak. Masak. Duh, istriku biarpun jelek-jelek begitu, sayang sama aku. Seneng cinta. Aduh, ini ada tamu lagi ini. Permisi. Berapa hari? Sebentar. Oh, mau cari rumahnya siapa? Apa Neng? Ini rumahnya Mas Uu? Oh, betul. Ini rumahnya Uu. Waduh, pantes kalau gitu jujur Mas Uu ya. Iya. Gedongnya gede bener nih. Iya. Gokilah. Kenapa? Mas Uunya ada. Sebentar ya. Ada dari mana? Saya dari Surabaya. Oh, temannya. Bukan. Aduh, ini orang kok kebo ya. Orang kayak begitu. Sebentar saya panggilkan orang rumah dulu ya. Bapak siapa? Oh, saya. Sebentar saya panggilkan yang punya rumah ya. Ya. Apa? Panggil-panggil. Ntar itu temuin tuh. Baru bikin sayur kok temuin-temuin. Temuin tuh ada tamu, saya mau pergi dulu ke belakang. Oh iya, ke belakang dulu. Iya. Oh, tamunya di depan. Ya, di depan kamu tuh gimana sih? Oh iya, iya. Tuh, temuin. Loh. Ma. Mami. Mami Joyce. Mariam. Benol. Bentol. Ya betul. Mariam. Iya. Anakku. Benar. Yang dulu aku titipin di nenekmu dulu. Iya, loh, Ma. Kok bisa begini ya? Begini, Mami. Waktu aku dititipin di nenek, nenek kan sudah meninggal. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kapan meninggalnya tuh, Mariam? Enggak sakit. Cuman kelilipan. Kelilipan apa? Dia kan nongrong di depan rumah, terus ada truk lewat, bannya lepas. Anu nenek, itu kelilipan. Iya. Begini. Aduh, jangan. Kok cantik sekali sekarang ya? Ini kan anu baru kita nih punya rumah gedung ini kan. Ini hasil karya dua orang sama suami saya sekarang. Oh, sudah kawin? Sudah. Loh, kok Mami sampai enggak tahu sama siapa sih Mariam kawin? Ya sama manusia biasa. Iya, aku ngerti sama manusia, memangnya sama setan. Sama siapa sih, sama bapak apa? Ini sama Mas Cahyono. Mas Cahyono tuh yang mana? Oh, yang tadi? Wah, Mariam. Bagaimana? Sombong begitu orangnya. Sok, abang punya rumah gedong, saya dikatain kebo lah apa. Mending kalau cakep udah botak. Iya. Gak apa-apa. Mana mukanya udah kayak gajah bengkak. Ngatain sama Mami masa gila gak? Itu anggap aja lah. Itu apa, vitamin C gitu aja. Vitamin C sih, vitamin C, Mariam. Iya. Mami kan sakit hati mentang-mentang dari Surabaya, jauh datang-datang kemari kok. Bukannya dihormat sama orang Jakarta, dibentak-bentak Mami di sini. Begini loh, Mbok, seperti saya ini. Kok panggil Mbok, sorry ya. Mbok kan di Surabaya. Iya. Mami. Di Jakarta. Iya. Mami, nanti saya perkenalkan dengan ini menantumu ya. Pap. Kenapa? Ini. Kenapa, Jet? Saya dengar-dengar dari belakang tadi. Kayak gajah bengkak menghina ya sama saya. Enggak apa-apa, jangan takut Mami, jangan menghina takut. Ya sama saya ya. Jangan takut, enggak apa-apa. Begini loh, Pap. Kenapa? Sebetulnya ini mertuamu, Pap. Loh, ini maaf, Mbok gak usum. Usumnya apa? Mami. Walah, Mami. Ini Mami saya. Mami. Betul. Aduh, Mami, minta maaf dong, Mami. Ya. Maafin Mami, maafin. Tiada maaf bagimu. Kalau belum ada pembalasan, si buta dari gua hantu. Kamu kayak judul film. Kayak main film aja kamu itu. Maka itu. Oh, jadi Mariam ini. Iya. Oh iya, bantu. Siapa namanya, Nak? Saya Cahyono. Oh, Cahyono. Jadi ini sekarang ini anaknya Mbok ini sudah jadi istriku tercinta. Terima kasih. Nah, mantu. Iya, kan seneng kan punya mantu saya. Bukan seneng lagi, bahagia. Benar. Kamu Mariam, rumah gedong 14 ceret. Kuliah. Iya. Mobil tuh ada Mercy ya. Aduh seneng, Mami juga kan ikut senang. Minta apa diturutin. Betul, Mami minta apa di boleh ya. TV bermana kasih cerot. Terus beli mobil ceret. Terus perhiasan prek-rek-rek. Apa orang kaya? Memang orang kaya. Mami, ya. Kita bersihkan tempat tidur dulu yuk. Kita sambut ibu kita tercinta. Iya. Sebentar ya, saya mau bersihkan tempat tidur. Tunggu di sini di ruangan tamu sini ya. Terima kasih. Ya saya mau ke dalam sebentar. Iya. Saya ke dalam ya. Jangan sampai sampai aduh memalukan saya ya. Gerakan yang mencurigakan itu yang berbahaya. Iya. Aduh Jakarta gerah amat ya. Enak anakku rezeki ya benar-benar gede. Ini bekas orang-orang ngobrol orang kaya pada susah banget pada kotor-kotor benar. Ini ngobrol apa main becek-becekan? Bang Jojon? Bang Jojon bukan? Ya. Bang Jojon. Joyce Bang Jojon. Hah? Joyce. Masa gak inget, Joyce. Lu kenapa sih lah? Bang Jojon. Ini Joyce. Joyce. Ya Allah Joyce. Masa Bang Jojon. Gak nyangka Tuhan ngejodohin kok bisa ketemu lagi di sini. Joyce. Ya. Lu kok jadi begini amat Joyce. Sedih. Lu bisa dari Surabaya kemari ngapain? Dibawa saya. Hah? Dibawa sama temen. Wah teman, iya. Lu kok tahu gue ada di sini? Ya nggak tahu orang nggak nyangka kan. Gue ini lagi kerja, gue tuh kuli. Hah? Gue kuli jadi pembantu di sini. Ya Allah. Itu di Tuan Cahyono. Hah? Tuan Cahyono, lu tambah gembrot. Orang mah gembrotnya badan gembrot. Jangan pipi lu begitu gembrot. Ya namanya juga. Enggak, gini gue mau tanya anak gue yang kecil yang perempuan si Mariam di mana? Nah itu anak kemana ya? Ya Tuhan tega amat, masa bapak gak kenal sampai anak. Gue biar tuh benjol deh, gue gak ngerti gue. Anakmu tuh ada di sini, Bang Jojon. Lo yang bener, lo ngomong jangan suka seenaknya, gue ada di sini terus ada aja di sini anak. Demi Allah, Bang Jojon. Yang mana anak gue setiap hari ngurusin? Itu si Mariam. Si Mariam itu yang dulu budukan sekarang cakep loh. Si Mariam, anak kita Bang Jojon. Ya, gue sih tahu Mariam, gue kirain bukan anak gue, masa sih Mariam, anak kita enggak ya, nyangka. Kalau gue gak tahu kalau dia tuh udah kaya. Cuma padahal lakinya sih begitu. Ya Allah, belepetan dah. Mami Joyce. Ya Mariam anakku. Bagaimana nih? Jangan bilangin gue dulu deh. Makin kaget. Apa itu? Iya, Mami datang. Mau main-main sama pembantu Mami? Oh enggak, itu Mariam. Kan pembantu ada apa, John? Kamu mau main sama saya punya Mami? Enggak, dia minta air dingin. Saya bilang ada di bakit. Mariam, ya? Kamu Mariam. Kau tahu apa? Aja. Benar. Kan kamu tuh punya bapak. Bapak dari mana? Bapak gua udah mati. Kurang ajar. Udah biarin, gua udah mati bilangin. Mariam. Tahu gak siapa itu pembantu yang dihadapi sama kita sekarang? Jojon. Ya memang Jojon tuh siapa? Jojon ya. Jojon. Udah emang masih Jojon, udah emang si Jojon. Kurang ajar Mariam. Jojon tuh bapakmu ini. Hah? Bapakmu. Bapak. Bapakmu. Aduh, bapak. Iya, pak. Iya, bagaimana, pak? Aduh, kok sampai terjadi begini? Apa mimpi aku pada hari ini? Ya, ini sih sama-sama nggak tahu, bapak juga nggak tahu, ya. Memang kalau dilihat dari muka sih sama, gitu. Tipenya sama, nggak disangka gitu bahwa ini anak bapak sendiri, ya. Aduh, kok sampai terjadi peristiwa ini? Kurang ajar, Jojon, ngelus-ngelus. Istriku. Jojon! Ini pakai. Kamu tuh kan pembantu kok ngelus-ngelus istriku? Enggak, pakainya sudah diganti kotor katanya Wan. Mami! Ya? Kenapa kamu ngelus-ngelus Jojon? Diam aja. Begini loh, Mas Jayono. Desa begini begitu. Kamu tuh gimana? Ini juga begitu. Mami juga diam aja. Jojon tuh kan pembantu. Iya, Tuan. Bukannya aku diam ini karena aku cinta sama Jojon. Sedih. Tak ketahuilah untuk hari ini. Kenapa? Memang ini sudah. Nangis dong, Mariam, nangis dong. Aku merasa petakis. Kenapa? Petakis, Bas. Nangis. Apa itu petakis, Bas? Bas? Itu orang nangis tuh gak jelas omongnya, jadi masih jadi Bas gitu. Aku petakis. Menangis tuh petakis. Nangis tuh petakis. Nangis tuh aduh kepil. Sedih mantuku, ya. Sedih. Kenapa? Kamu kenapa? Ini sebetulnya kayak Jojon nih sebetulnya itu juga bapak saya. Hah? Bapak siapa? Jojon. Siapa kamu? Bapak saya. Yang benar. Benar. Jojon. Jojon. Bapakmu? Betul. Suamimu? Betul, mantu, bahwa Jojon tuh suamiku ialah bapaknya Mariam juga. Aduh, Jojon. Ya, kenapa? Aduh, kenapa kamu? Apa kamu ini anak saya itu si Mariam? Iya. Dikawin sama kamu Cahyono, berarti kamu ini mertua. Mertua. Apa? Ampunilah mertua kesalahanku. Cuci kaki kan? Jadi sombong. Kok cuci kaki? Aku ingin tahu kok sampai begini jalan ceritanya itu gimana toh, Jon? Ya maklum dah. Dulu waktu saya baru kawin terus punya anak Mariam. Nah jadi pecah perang di sana. Nah terus? Maklum saya laki-laki, saya titipkan ini di neneknya si Mariam. Oh iya ya. Nah saya bertempur sampai saya di Jakarta, sampai saat ini belum bisa pulang. Saya nggak tahu kabar. Si Joyce ini entah mati, entah enggak taunya sudah ketemu begini, Wan. Oh, begitu. Nah, saya di Surabaya. Nah, ini kok enggak mati-mati istriku? Diracun aja sekarang. Kenapa diracun? Memang benar, ceritanya begitu. Nah. Waktu Perang Majapahit. Iya. Duh, kok Majapahit? Perang di Surabaya. Itu papa kita tuh pergi ikut gerilya waktu itu. Terus? Saya dititipin sama nenek. Waktu itu mamimu di mana mamimu waktu itu? Mami? Ya di mana? Di Surabaya, daerah Sedarjo sana loh. Terus di situ mami dagang bandeng. Terus aku dititipin sama nenek karena mami cinta sama bandeng itu gitu. Oh, jadi begitu ceritanya. Punya anak dah. Kalau untung saya kawin. Iya. Kalau nggak saya kawin keleleran ini anakmu. Bener, terima kasih. Nih? Mantu, terima kasih. Jadi sampah. Kok jadi sampah? Dulu. Oh, Piro. Jess, kamu gimana? Suruh tunggu malah datang kemari. Ya abis lama bener suruh nunggu di terminal. Di tukang es lagi. Mana dirubungin laler. Kan suruh diam sana dulu. Abis gak betah. Gak betah. Ini sih, kenapa? Diam kamu. Enggak, emang gak apa-apa sih. Gak betah abis di terminal. Orang cari sana, cari sini. Udah jangan marah dulu. Ini diam. Iya emang salahnya apa sih. Kamu mau ikut campur aja. Dia belum tahu, Mang. Belum tahu. Apa belum tahu? Biar aja. Makan sendirian. Ini dia, Papi. Siapa? Apanya? Istri saya. Ma, ampun. Apa kamu? Mukanya, ilahil. Ini muka ini. Udah istri saya, kok. Udah kawin? Iya, kenapa kamu? Sadar, Saya cinta kok, sama-sama senang. Yes. Abis bagaimana Bang Jojon saya terlanjur. Apa kamu panggil Bang Jojon? Ya belum tahu lu cara-caranya lu. Silsilahnya dari atasnya belum tahu. Lu taunya ngegubrak doang. Jadi mau kawin sama Uu? Iya. Oh, enggak apa-apa masalah begini, itu. Begini Bang Jojon, jangan marah dulu. Enggak. Waktu itu kan saya udah mengharapin Bang Jojon, dikira saya Bang Jojon sudah is dead begitu. Sembarangan aja lu. Is dead kan alias ngegeletak. Barangan. Oh, udah enggak apa-apa masalah itu sih Joyce. Jodoh memang sudah tidak ada. Ya tapi saya. Bagaimana kita jadi kacau balau ini, Jon? Enggak, udah biarin saya yang urusin sekarang. Nggak jadi masalah. Ini jadi, gini, U. Jadi kenapa nih? Sini kenapa? Dulu. Nggak boleh saya kawin? Wis, Bu. Wih, boleh, boleh. Kamu tidak, nggak tahu, U. Tidak saya hentikan untuk perkawinan UU dengan Joyce. Hmm. Ini gini. Kenapa? Kalau mau tahu, ya. Ini tuh istri saya dulu. Hah? Nah, gitu. Istrimu? Istri saya. Tapi? Loh, ini gimana, Jon, terusan, Jon? Nah, sekarang begini. Nah, ini anak saya yang dikawin sama Cahyono Mariam ini. Bapakmu. Iya, sama ya. Bapakmu. Jadi mertuaku dong. Nah iya. Ya. Masa kamu mertuaku? Gimana nih? Dibalik. Kan anakku. Cem. Ya abis mau diapain udah begini caranya. Nah, gimana kan mertuaku gimana sih? Ya mau gak mau sih saya sudah kawinkan jelas di sini udah jelas jadi. Nah. Soalnya kalau cinta sama cinta tidak bisa dipotong sama orang lain. Nah. Betul. Nah, terpaksa UU kawin dengan Joyce. Nah. Ya. Joyce adalah ibunya Mariam. Mariam istri kamu. Nah, bapak nah, saya. Nah, kamu bapaknya UU. Nah. Nah, UU mertuanya Cahyono. Ini gimana sih, Jon? Kok bunget terus ini, Jon? Waduh, ini celaka. Coba diatur, begini. Diatur. Sekarang Mariam kawin sama Cahyono. Cahyono. Joyce kawin sama UU. Sama UU. Padahal UU adalah anakku. Anaknya Cahyono. Nah kalau begitu Joyce jadi menantuku. Nah menantu kamu. Padahal aku kawin sama anaknya Joyce. Jangan. Kawin sama anaknya Joyce. Padahal jadi kalau gitu Joyce mertuaku. Nah mertuaku jadi Cahyono sama UU mertua anak. Lah Jojon kawin sama siapa? Nah saya mah nganggur lagi. Gini aja yang penting kita pesta saja Jon. Iya pesta-pesta ini dunia jadi begini nih. Anak nah. Jadi menantu. Kenapa? Ya bayangin anak jadi menantu. UU sama Cahyono kan anak sama bapak ya. Nah sekarang bapaknya jadi menantunya si UU. Lu anak. Kecil-kecil udah jadi mantu lu ya. Ampun deh. Yang penting kita pesta. Bagaimana kalau ditetapkan aja nah. Si Mami Joyce kembali sama Papi Jojon. Lah aku ya tetap sama Mas Cahyono. Si UU ya calonnya yang dari Mas Jojon tadi pilihannya bapak sendiri. Gimana Jon kamu kembali sama? Sekarang saya mau tanya dulu sama UU bagaimana untuk Anda sekarang sudah diketahui oleh UU sendiri. Ya. Berhubung ini beradukan begitu jadi satu antara bapak dan anak jadi mertua, mertua jadi anak. Nah ini jadi kacaunya di sini. Iya. Iya satu rumah, satu darah. Jadi anak bapak mantu. Tapi kan masih pacaran. Hah? UU sama Mami Joyce. Masih pacaran? Belum ada hubungan gelap kan? Baru apaan hubungan gelap? Sudah lama kok kos di rumahnya. Udah lama kos di rumah saya. Masih kos. Gitu. Jadi cita-citanya ini datang ke Jakarta itu mau kawin. Mau langsung kawin bilang sama bapaknya. Ini kalau saya boleh pilih. Joy. Bayangan. Malu mulai campur begitu gua kan ngeri. Terus terang selama saya pacaran saya jujur Bang Jojon. Ya jujur belum sih jujur. Pernah saya paling juga nonton gandeng-gandengan terus paling juga cipok-cipokan gitu. Ya itu kan untuk menghangatkan segala-gala ya. Juga dari cipokan-cipokan kesononya kan gua tahu. Belum. Ala Jojon. Tidak, gua juga semangat sebenarnya sih semangat begitu ketemu 2 hari kan lu terus no, gini kan enggak lucu gue. Enggak, betul Bang Jojon. Benar deh. Jojon mau. Oke deh, kalau gitu gak apa-apa kita kembali lagi masa ya, yang lampau. Mami ya. Lihat Mami Jojon ada. Jon gimana Jon perasaanmu Jon kembali kepada istri yang tua Jon? Hah? Perasaan Jojon bagaimana? Bagaimana perasaan Jojon kembali? Biarin pokoknya istri saya mukanya kayak golek juga gak apa-apa. Kenapa istri yang mukanya kayak golek Jon? Pokoknya di Surabaya paling tercantik si Joyce. Cantik Joyce. Dapetinnya juga sampai berantem-berantem ya. Iya. Kalahnya saya kesandung doang. Gak tau blek aja. Kenapa kesandung kalah Jon? Ya meleng. Berantem, tonyok-tonyokan. kesandung. Aduh. Masa kurang seksi itu Bang Dekon? Seksi deh, seksi 6 lu bisa terima. Seksi penjara dong. Aduh, pokoknya asik deh. Lu sadar dong sekarang. Jadi saya sama siapa, Papi? Sekarang gini, gua kan lama di sini ya. Gua gua tahu deh. Kasih tahu, Jon. Tetangga-tetangga di sini. Itu tuh si Karsi ya, si Karsi itu masih Karsi. Nah, betul. Karsi. Wah, itu tuh. Cakep. Wah, cakep bibirnya ya double. Gue mau deh, bener deh. Emang trio? Wow, hebat deh, bener-bener. Lebih baik ke situ aja deh. Orangnya ramah tamah, pendiam, nurut. Kemana-mana aja mesti diantar. Matanya gimana, John, matanya? Hah? Matanya? Oh, normal, bagus, hebat. Oh, ya bagaimana Papi aja? Mau toh? Iya, gak mau. Lah, okay. Kalau mau, perkawinan nanti saya langsungkan, double. Cocon kawin sama si Joyce lagi. Iya, kembali. Biar kembali. Kawin sama si Karsi. Nah, kita pestakan di Estora Senayan. Loh, kenapa? Di Estora itu kan tempat pertandingan. Jangan. Karena tapi banyaknya tamu yang akan datang, toh, Mami? Iya, benar. Nah, iya. Di Stadion Senayan kan enak. Senayan, Estora. Tahu usah, Papi. Jadi ingat nostalgia waktu saya dikerumuni orang di sana. Kenapa dikerumuni orang di Stadion Senayan? Apa, Ben gak datang cuma mengeras suara. Ingat aja, gak apa-apa, Mami. Yang penting kan pesta kita meriah. Iya. Kita panggil Ben. Panggil Ben, ya. Nanti paling enak itu, kesenian-kesenian kita panggil. Topeng monyet. Nah, makanannya yang paling enak lagi. Kuaci. Duh, kok kuaci? Kuaci sih waktu pacaran. Ya, bukan kuaci, bukan kuaci. Ya. Kolek bisul. Kok kolek bisul? Apa kita pesta di gedung yang mewah? Ke mana kira-kira? Tapi yang lebih asik lagi tamu kita bawa ke sana. Ke mana? Ke Arab sana. Ke Arab? Iya. Ngapain ke Arab? Kan sekarang lagi perang di sana, jadi pesta sambil perang di sana asik. Mau nggak perang? Sekarang gini aja lah, nggak usah cari gedung sana gedung sini. Ya. Di rumah sini kita yang penting selamat. Nah itu. Nggak usah pesta sana pesta sini. Kita hidupkan sederhana tapi nikmat. Nah, kita harus ingat. Betul. Nah, anggap saja saya comeback lagi. Nah, comeback again. Kita ikatkan pinggang, kita sergeti lagi. Iya. Biar kita nikmat hidup sederhana, tidak perlu termewah-mewah. Nah itu. Ayo kita pesta sederhana. Ayo. Kita makan bareng-bareng. Kita beriakan suasana sini. Oke, okay? Kita sediakan.